Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا